Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin jamaah, ikhwan dan akhwat, semoga kita senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali mengkaji kajian yang mudah-mudahan ini memberikan manfaat besar bagi kita. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi telah hadir bersama kita, menemani kita untuk membahas kajian yang beliau karang sendiri, kitab yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita, yaitu Harta Haram Muamalat Kontemporer. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Al-Ustaz, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk sesi pertama. Kita ketahui bahwa sesi pertama ini tidak banyak materi yang akan disampaikan, karena kita akan lebih memperbanyak interaktif melalui tanya-jawab yang mungkin ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam keseharian, di dalam muamalah. Kita bisa langsung tanyakan kepada beliau Hafizullah. Kepada Al-Ustaz, dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik an nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, agama Allah Azza wa Jal kita ketahui dan kita yakini adalah agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan kita, bahkan aspek, salah satu aspek dalam kehidupan kita yang akan kita bahas ini, mungkin tidak banyak orang, aturan-aturan manusia yang memperhatikannya. Tetapi di dalam agama Allah tidak ada sesuatu melainkan Allah jelaskan kepada kita, tinggal kemudian kita bagaimana mengamalkannya. Takra Syekh. Nah, adapun pembahasan kita pada sore hari ini adalah hadiah perlombaan olahraga bagi jemaah yang bawa kitab beliau, bisa membuka halaman 323. Ini adalah cetakan yang ke-10. Cetakan yang ke-10 di halaman 323. Cetakan terakhir 318. Cetakan terakhir halaman 318. Yang dibawakan oleh penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, yaitu hadiah perlombaan olahraga. Islam sangat menganjurkan olahraga, ketangkasan berperang seperti berkuda, memanah dalam rangka mempersiapkan kekuatan untuk menggetarkan musuh-musuh Allah. Sesuai dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Surah Al-Anfal ayat 60. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan perlombaan di bidang ini dan memberikan hadiah bagi pemenangnya untuk menumbuhkan semangat para mujahidin muda agar lebih mempersiapkan diri mereka. Namun dewasa ini pemuda Islam dilalaikan dengan olahraga yang unsur bermainnya lebih besar daripada i'dad al-quwah, dan sering melalaikan mereka dari sholat. Lebih naifnya lagi, sering disertai dengan perjudian. Hukum olahraga. Hukum olahraga tidak bisa digeneralisir haram atau boleh, akan tetapi berdasarkan materinya, olahraga ada yang dianjurkan seperti memanah, menembak, bela diri, berenang, pacu kuda, pacu jalur, terjun payung, dan lainnya, yang merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam berjihad. Ada juga bentuk olahraga yang diharamkan, seperti tinju, matador, pertarungan bebas, dan lainnya yang berakibat menyakiti lawan atau hewan. Ya, sebentar. Olahraga berarti tidak semuanya hukumnya boleh atau tidak boleh. Ada yang dianjurkan oleh syariat seperti yang semua intinya adalah semua ketangkasan yang dibutuhkan dalam berjihad fi sabilillah. Semua ketangkasan yang dibutuhkan dalam berjihad fi sabilillah seperti berkuda, menembak, memanah, apalagi sekarang seluruh ketangkasan bela diri itu dianjurkan dalam syariat. Ada kemudian lawan yang dianjurkan tapi diharamkan. Ada jenis olahraga sama sekali diharamkan, yaitu merusak. Seperti olahraga tinju. Rasulullah SAW mengatakan, "Iza daraba ahadukum falyajtanib alwajha." Bila salah seorang kalian memukul anaknya, memukul budaknya, kata Rasulullah, hindari kepala. Jangan pukul kepalanya. Dalam olahraga tinju apa yang dicari? Kepala. Ini berarti tentang Nabi kan. Nabi bilang jangan pukul, kalau dia memang sengaja cari kepala yang dicarinya. Maka ini adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jal, dan himbauan dari lembaga-lembaga fikih Islam internasional seperti yang dikeluarkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami yang di bawah Rabithah al-Islami telah mengharamkan ini dan minta menghimbau negara-negara kaum muslimin untuk tidak menayangkan olahraga yang seperti ini. Yang ketiga, Bendelsen. Hadza Allahu akbar. Ada juga bentuk olahraga yang tidak termasuk kategori ketangkasan dalam jihad, juga tidak menyakiti lawan atau hewan, seperti sepak bola, bola basket, bola voli, selancar, tenis meja, jogging, dan lainnya yang berguna untuk kebugaran tubuh. Untuk olahraga jenis terakhir ini, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer mengharamkan juga olahraga jenis ini karena selalu disertai hal-hal yang haram, seperti pemain memakai pakaian yang tidak menutupi aurat, sering berakhir dengan permusuhan dan keributan antara sesama para pendukung klub kesebelasan, dan sering melalaikan dari zikir dan sholat. Maka hukum olahraga ini termasuk maisir. Ya. Maisir dalam firman Allah Azza wa Jal. Allahumma ta'ani ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Kata maisir di sini seperti dijelaskan oleh Syekh Salim bin Taimiyah, dia lebih daripada sekedar perjudian. Sesuatu yang melalaikan kepada Allah Azza wa Jal, walau tanpa ada uang kalah dan menang, tetap namanya maisir dan tetap namanya dilarang dalam syariat Allah Azza wa Jal. Terus. Pendapat kedua, para ulama yang tergabung dalam Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi membolehkan olahraga jenis ini bila tidak terdapat hal-hal yang diharamkan di atas. Sebagaimana fatwa nomor yang berbunyi, nomor sekian-sekian yang berbunyi, apakah hukum olahraga sepak bola haram, makruh, atau mubah? Jawab, permainan yang bukan merupakan ketangkasan berjihad seperti sepak bola tidak boleh dilakukan jika pemenangnya mendapatkan hadiah. Ya, sebentar. Jika pemenangnya dapat hadiah, kalau dari pihak yang kalah, ini namanya judi sepakat para ulama hukumnya haram. Kalau namanya sepak bola, namanya futsal, tenis meja, bulu tangkis, dan segala dan lainnya, ini namanya judi. Bila hadiah dari pihak ketiga, pihak sponsor, ya, ini tetap haram hukumnya. Karena tidak masuk dalam hadis la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan pacu, kecuali dari perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Ini ketangkasan yang berguna dalam jihad fi sabilillah. Ketangkasan sepak bola berguna enggak dalam berjihad? Hah? Berguna. Gimana caranya main bola berguna dalam berjihad? Ya, tidak berguna dalam berjihad fi sabilillah. Maka bermainnya boleh, tapi mendapatkan hadiah dari pihak ketiga pun walaupun dari sponsor, ya, ini tetap tidak boleh. Seperti perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala an rahimahullah, di mana ketika beliau menukil kitabnya Al-Furusiyah, hikmah Allah Azza wa Jal mengharamkan mengambil hadiah dari permainan yang mubah, kata beliau, bila permainan yang mubah mendapatkan hadiah, maka dia berubah fungsi dari sesuatu hal yang mubah menjadi tujuan hidup. Ya, bermain olahraga yang mubah tadi pada dasarnya boleh, tetapi kalau sudah mendapat hadiah, dia berubah menjadi tujuan, bukan sekedar bumbu untuk kehidupan. Dia menjadi tujuan hidup, sehingga anda lihat sekarang banyak manusia yang tujuan hidupnya bermain bola, karena dari sana dia dapat uang yang banyak lebih besar daripada kalau dia menjadi seorang profesor, seorang ahli di bidang keilmuan yang bermanfaat bagi manusia. Seorang dokter, profesor bedah saraf, sekali bedah orang, itu tidak bakal dia dapat sekali tendangan golnya seorang pemain sepak bola terkenal. Ya. Sehingga nilai bermain lebih tinggi daripada nilai keseriusan yang berguna bagi manusia. Ini hikmahnya syariat mengharamkan hal seperti ini. Terus, dan jika pemenangnya tidak mendapatkan hadiah dari pihak manapun, juga tidak melalaikan dari melaksanakan kewajiban, tidak menimbulkan hal yang haram, tidak membahayakan para pemain, maka hukumnya boleh. Tetapi bila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka hukumnya haram. Ya. Dalam hal ini, pendapat yang membolehkan sangat kuat, karena haramnya olahraga jenis ini bukan karena zatnya, akan tetapi karena terdapat pelanggaran norma-norma syariat dalam permainan tersebut yang sebetulnya dapat dihindari. Dengan demikian, kembali kepada hukum asalnya yaitu mubah, karena beraktivitas olahraga dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh bila diniatkan untuk beribadah kepada Allah, tentu hukumnya bernilai sebagai ibadah. Hukum hadiah perlombaan olahraga. Hukum hadiah perlombaan olahraga yang masyru' telah dijelaskan sebelumnya, yaitu boleh serta halal pemenangnya mendapatkan hadiah. Hukum hadiah perlombaan olahraga yang haram hukumnya juga haram. Paham ini? Yang masyru' tadi apa? Lomba memanah, lomba pacu kuda, lomba seluruh ketangkasan dalam berjihad fisabilillah, lomba bela diri, ya. Ini boleh dapat hadiah dengan syarat hadiah dari pihak ketiga. Kalau hadiah dari yang kalah, juga menurut mayoritas para ulama ini juga termasuk judi. Ini juga tidak dibolehkan. Tapi kalau dari sponsor, boleh. Ya, ini bentuk yang pertama, boleh mendapatkan hadiah karena dia masyru'. Adapun olahraga yang haram seperti menyakiti manusia tadi, tinju kepala orang, kemudian nyakiti hewan seperti apa tadi, matador ditusuk, sapi yang ditusuk atau apa, banteng atau sapi, hah? Banteng namanya, bukan kerbau juga itu, memang jenisnya hewannya banteng, ya udah banteng ditusuk, itu kan menyakiti, berdosa menyakiti hewannya, ya. Sudah menyakiti manusia, mukul kepala orang, tusuk hewan, dapat hadiah. Kira-kira menurut Anda halal atau haram ini hadiahnya? Perbuatan ini tanpa hadiah pun haram. Anda anak kakak dengan adik sama, hampir sama besar, umurnya beda-beda 9 bulan. Umur-umur 11 dengan 12. Itu kan lagi rame-ramenya itu. Tinju kakak, tinju kepala adik. Lalu Anda kasih hadiah adiknya. Kakaknya Anda kasih hadiah atau adiknya? Adiknya marah, diambil, ngamuk, diambilnya, dilemparnya kepala kakaknya. Anda kasih hadiah juga kakak adiknya? Hah? Tidak kan? Karena ini melakukan perbuatan haram. Ya, yang harusnya Anda pegang tangan kakak atau tangan adiknya untuk tidak melakukan pemukulan kepada kepala kakaknya, bukan dikasih hadiah. Jelas ini. Tapi sekarang aneh, orang mukul kepala orang dapat hadiah. Baik. Adapun hukum perlombaan olahraga yang mubah sebagai berikut. Para ulama sepakat bahwa hukum taruhan perlombaan olahraga adalah haram, seperti dua orang atau lebih melakukan taruhan dengan mengatakan, jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan, maka Anda harus membayar uang sekian, dan jika sebaliknya, maka saya bayar uang kepada Anda sekian. Pertaruhan serupa ini termasuk judi. Masuk judi ya, Syekh. Jelas ini dia enggak ikut bertanding. Hanya tidak main olahraga juga. Cuman lihat dua klub main, dia dengan temannya bilang, kau pegang klub mana? Saya pegang ini, dia pegang ini. Kalau klub saya menang, kau bayar ke saya 1 juta ya. Kalau klub saya yang kalah, saya bayar ke kamu 1 juta. Ini sepakat para ulama judi. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Dinamakan ini dengan qimar. Terus. Majma' al-fiqh al-islami, divisi fikih oki, mengharamkannya dengan keputusan nomor 127 tahun 2003 yang berbunyi, taruhan antara dua pihak atau lebih atas hasil sebuah pertandingan yang mereka bukan pelakunya, hukumnya adalah haram, baik taruhan berupa materi ataupun immateri, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mengharamkan perjudian. Immateri ini tahu? Hah? Enggak. Kalau kalah timmu yang kau unggulkan, kamu seharian atau selama 3 hari telingamu kemana-mana diikat pakai karet. Kan ada orang yang senang lihat orang tersiksa kan ya. Nah, ini maksudnya immateri. Terus. Para ulama juga sepakat bahwa hukum hadiah perlombaan olahraga yang berasal dari seluruh peserta hukumnya haram, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika hadiah berasal dari pihak ketiga, pemerintah atau sponsor, apa hukum menerima hadiahnya, halal atau haramkah? Ada perbedaan pendapat para ulama kontemporer tentang hal ini. Pendapat pertama, sebagian ulama membolehkan memberi dan menerima hadiah bagi pemenang sebuah lomba olahraga mubah, baik hadiah dalam bentuk piala ataupun uang tunai. Pendapat ini didukung oleh Dr. Sa'ud Al-Kunaisan dan Dr. Sami Al-Majid. Mereka berdalil dengan hukum asal muamalat adalah mubah, dan pemberian hadiah atau hibah bagi pemenang olahraga yang mubah merupakan bagian dari muamalat. Dengan demikian, hukum memberi dan menerima hadiah perlombaan olahraga juga mubah. Ya, dalil mereka, mereka mengatakan mubah. Ya, olahraga mubah tadi main bola dapat hadiah dari sponsor. Karena mereka mubah. Karena ini kan masuk dari bagian muamalat. Dan hukum muamalat asalnya adalah mubah. betulkah cara membaca atau memahami kaidah hukum muamalat mubah berarti segala sesuatunya mubah dalam transaksi muamalat? Tidak. Setelah Anda mencari, tidak menemukan penyebabnya menjadi haram, barulah bisa dikatakan mubah. Paham? Bagaikan seorang dokter. Seorang dokter ketika datang seorang pasien. Pasien ya datang dengan berjalan kaki tegap biasa ke dokter tadi. Ya, kata pasien, saya mau berobat, dok. Kamu kan sehat ini. Langsung dokter bilang sehat tadi? Tentu tidak. Tentu akan diceknya darahnya, jantungnya, apalagi bisa diceknya? Pernafasannya, dicek semuanya. Ya, andai tidak ada masalah menurut dokter ini, dia akan mengatakan tidak ada gangguan. Tapi kalau dia mengatakan keluhan begini-begini, paling disuruh ke spesialis. Iya atau tidak? Begitu juga dalam memahami kasus ini muamalat halal atau haram. Dicek dulu, mungkin yang mengeceknya tidak menemukan sehingga dia mengatakan halal. Tidak menemukan penyebab dia menjadi haram. Jelas? Baik. Pendapat kedua, haram hukumnya memberi dan menerima hadiah apapun bentuknya bagi yang keluar sebagai pemenang dalam lomba olahraga mubah. Pendapat ini merupakan fatwa ulama yang tergabung dalam Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang berbunyi, pemenang dalam perlombaan olahraga tidak boleh mengambil hadiah uang atas kemenangannya. Dan fatwa ini, pertandingan sepak bola ia pemenangnya mendapatkan hadiah atau uang tunai, hukumnya haram dan termasuk maisir. Karena tidak boleh mengambil hadiah dalam sebuah perlombaan kecuali perlombaan yang diizinkan syariat, yaitu lomba pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, permainan sepak bola hukumnya boleh dengan syarat pemenangnya tidak diberi hadiah. Dan jika pemenangnya mendapat hadiah, maka permainan sepak bola tidak dibolehkan. Ya, permainannya pun tidak dibolehkan. Faham Anda? Kalau ada kasus, Ustaz, kenapa? Saya diminta teman-teman ikut main. Ya, dan saya enggak bayar. Juga tidak ada bayar-bayaran. Cuman yang menang mendapat hadiah dari pihak sponsor atau pihak penyelenggara tanpa harus ada uang kepesertaan. Saya hanya pemain, Ustaz. Boleh ikut main? Kata Syekh, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW melarang dalam hal ini. Ya. Yang lain yang tidak ikut main, yang hanya lihat untuk meramaikan, boleh? Juga tidak boleh. Karena kalau enggak ada yang nonton, mereka tuh enggak jadi main. Iya atau tidak? Jangan katakan, oh saya hanya nonton aja, Ustaz. Sama di televisi pun begitu. Kenapa televisi banyak menayangkan pertandingan-pertandingan sepak bola antar klub barat segala macam? Karena mereka tahu penontonnya banyak. Dari survei mereka tahu penontonnya banyak, sehingga mereka banyak mendapatkan uang dari situ karena banyak yang pasang iklan. Dan pun Anda lihat dalam iklan-iklan tersebut banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia yang pasang iklan di perlombaan sepak bola tadi. Bahkan belakangan saya dengar ada salah satu perusahaan ustaz di Indonesia yang dia pasang iklan di pertandingan bola di Eropa. Dia mungkin tidak tahu ini hukumnya haram karena ilmunya mungkin tidak sampai ke sana. Ya, ini haram nih akhi. Karena kalau tidak ada yang nonton, baik di televisi ataupun langsung, enggak bakal mereka besok main lagi udah. Ya, terus. Wallahu a'lam, berdasarkan tinjauan dalil, pendapat kedua lebih kuat. Karena hukum asal hadiah perlombaan adalah haram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang memberikan hadiah untuk perlombaan selain pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Ini pengecualian dari hukum muamalat secara umum, sebagaimana riba dan gharar sekalipun bagian dari muamalat, akan tetapi hukum asalnya haram karena terdapat larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pemberian hadiah terhadap pemenang sebuah cabang olahraga. Ya. Sama juga setiap transaksi muamalat hukum asalnya boleh. Ya, tapi bila Anda temukan ternyata dalam transaksi ini ada riba atau mengandung unsur gharar, berubah dari boleh menjadi haram. Maka bila ada transaksi baru, tidak serta-merta mengatakan ini transaksi muamalat dan muamalat adalah boleh, maka ini boleh. Tidak begitu. Anda cek dulu dengan seksama, bila tidak Anda temukan, baru Anda mengatakan saya tidak menemukan. Tidak Anda temukan, mungkin Anda mungkin tidak. Sama seperti kasus dokter tadi yang memeriksa. Dia mengatakan saya tidak menemukan, maka saya anggap Anda sehat. Karena hukum asal manusia adalah dalam keadaan sehat. Tapi kalau si pasien ini datang kepada spesialis, mungkin kasusnya berbeda kejadiannya. Ini spesialis menemukan A, B, C, D. Ya, dalam hal mamak itu juga begitu. Tanya kepada ustaz yang tidak spesialis di bidangnya, dokter umum, ustaz umum, semuanya dia sampaikan, semuanya dia tahu. Ya, hal seperti ini mungkin dia mengatakan enggak boleh, muamalat boleh. Padahal kalau ditanyakan kepada ahlinya, akan dengan sangat mudah dia mengatakan ini mengandung unsur riba atau mengandung unsur yang haram, maka hukum boleh berubah menjadi haram. Begitu juga dengan pertandingan olahraga yang ada hadiahnya. Wallahu taala alam. Pada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi pertama kita insyaallah kita akan buka sesi kedua, yaitu tanya jawab. Kami telah menyediakan mikrofon di sebelah kanan kami, sisi kiri jamaah sekalian. Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung, silahkan mengambil antrian. Begitu juga pada ibu-ibu yang di bawah, telah kami siapkan. Silahkan untuk bertanya langsung pada Ustadz. Silahkan jika ada yang mau bertanya, langsung berdiri dan menyebutkan pertanyaan atau permasalahannya langsung. Tidak menerima curhatan. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya bekerja di perusahaan yang menawarkan jasa perawatan mesin UPS. Di antara konsumennya adalah ada perkantoran, stasiun televisi, pabrik, dan kantor pajak. Yang saya tanyakan, halalkah penghasilan yang saya dapatkan bekerja di perusahaan tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Allah. Penyedia apa tadi? Di perusahaan yang menawarkan jasa perawatan mesin UPS. Perawatan mesin UPS. UPS itu apa? Mesin untuk membackup komputer ketika mati listrik. Sehingga data-datanya lengkap. Sehingga kalau mati listrik komputernya itu nggak mati Ustaz. Iya, berarti datanya tidak hilang. Datanya lengkap. Ya. Ya. Untuk yang lembaga haram seperti bank, yang riba atau kantor pajak, mati ini dia datanya. Sehingga Anda dapat gaji halal. Kalau tidak, gaji Anda tidak halal. Biar mereka pusing, datanya rusak. Tapi mungkin Anda dianggap jadi hacker, nanti ditangkap. Kita... Maksud saya, jangan di backup berdosa Anda yang bagian yang haram tadi. Kita sih fokusnya nggak membackup, Ustaz. Jadi merawat mesin itu, Ustaz. Iya, karena mesinnya bagus sehingga di backupnya kan. Iya. Kalau mesinnya rusak kan enggak di backupnya. Berapa persen Anda lihatlah berapa persen penyedia apa servisnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan yang haram. Ya, sebesar itu gaji Anda haram. Anda yang umumnya sampai 20%, 80%, alhamdulillah perusahaan-perusahaan yang halal 80% gaji Anda, kalau gaji Anda 10 juta, 8 juta halal, 2 juta berikan kepada fakir miskin. Jadi tidak semua haram ya Ustaz, karena ada konsumen yang lain, ada perkantoran, stasiun televisi, terus pabrik juga gitu. Televisi ada juga. Iya. Televisi banyak beritanya, informasinya yang halal. Mana lagi yang halal berarti? Perkantoran. Perkantoran apa ini? Perkantoran untuk perusahaan-perusahaan gitu Ustaz. Ada perusahaan apa? Perusahaan kalau kegiatannya halal, hukum asalnya mubah. Jazakallah khair. Allah barik. Semoga Allah memberikan antum rezeki yang halal semuanya tanpa ada pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bapak saya kawin dengan seorang janda. Masyaallah. Janda ini punya anak 2. Anak yang pertama adalah perempuan. Kemudian anak yang laki-laki, yang kedua adalah laki-laki. Kedua anak ini sudah mempunyai anak gitu, tapi punya cucu. Pada saat ibu tiri saya itu meninggal. Sebentar, bapak Anda nikah dengan janda. Iya. Terus lahir anak. Bukan, dari bawa anak. Janda dari, itu bawa ya, anak. Bawa anak 2. Ini dengan ibu Anda sudah meninggal. Iya, ibu saya sudah meninggal, nikah lagi. Terus ibu tiri saya ini meninggal setelah anak keduanya ini meninggal, tapi meninggalkan cucu. Jadi ada cucu gitu loh, ada cucu dari anak perempuan itu 2 orang, dari anak laki-laki itu 2 orang juga. Ibu ini punya saudara laki-laki. Ibu ini punya saudara laki-laki 2 orang. Tapi bapak saya meninggal duluan daripada ibu saya. Ibu tiri. Bukan, ini Tad. Bapak saya kawin dengan seorang janda. Bapak kawin. Anda namanya siapa biar gampang ya? Iya. Bapak saya namanya Soeharto. Pak Soeharto. Iya. Kawin dengan ibu Muisah. Ini istri pertamanya. Istri yang janda ini. Nah. Berarti Pak Soeharto istrinya 2. Bapak ibu saya yang bapak saya bukan istri 2, Pak. Tidak. Tapi yang istri pertama itu sudah meninggal baru kawin lagi. Iya kan 2 istrinya. Iya. Pertama Muisah, yang kedua janda. Ibu Muisah ini yang janda itu, yang dikawin bapak saya yang janda itu. Terus? Pada saat bapak saya meninggal, ibu masih hidup. Muisah masih hidup. Ibu Muisah masih hidup. Ah. Terus dari perkawinan ibu Muisah ini dengan suami yang pertama. Ya. Seorang kepala pengadilan agama gitu ya. Ya. Itu bapak pengadilan agama ini, suami yang pertama itu memberikan tanah kepada Bu Muisah. Ya. Terus sama Bu Muisah dibangun rumah. Tanah itu dibangun rumah untuk suami Muisah yang pertama memberikan tanah. Iya, memberikan lalu tanah. Muisah bangun rumah. Membangun rumah dengan biaya ibu Muisah sendiri. Ya, terus. Terus ibu si anak yang dari ibu Muisah itu meninggal duluan daripada anaknya ibu Muisah. Yang laki namanya siapa? Yang laki namanya Arif. Arif yang perempuan. Yang perempuan namanya Tuti. Tuti. Ya. Tuti meninggal dulu sebelum Muisah. Tuti meninggal sebelum Bu Muisah meninggal. Terus. Yang anak kedua Arif itu juga meninggal sebelum Bu Muisah meninggal. Tapi Tuti dulu baru Arif. Ya. Dari Tuti itu keluar punya anak satu perempuan. Dari si Arif ini punya dua anak. Satu kembar, yang satu dua kelahiran itu maksud saya. Jadi punya tiga anak. Janda ini Bumu Isa ini. Bumu Isa ini punya saudara laki-laki dua orang. Saudara laki-laki dua orang. Ya. Terus Bumu Isa meninggal. Nah ini yang berhak mendapatkan waris siapa? Apakah cucunya juga mendapatkan waris? Cucu yang dari Arif. Anak Arif ini tiga laki-laki tadi kan ya? Iya. Siapa nama tiga-tiganya? Anak enggak begitu hal. Ya udah. Untuk tiga ini, yang anak laki-laki, yang saudara laki-laki Musa enggak dapat, yang anak Tuti pun tidak dapat. Semuanya diambil oleh tiga anak Arif ini, mereka bagi rata. Wah. Subhanallah. Allah berfirman. Baik, kita pindah ke penanya akhwat dari ibu-ibu. Ada penanya dari ibu-ibu? Halo. Ustaz mau nanya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kakak saya kerja di fotokopi. Terus ada OB yang mau fotokopi. Biasanya harga umumnya 150 per lembar. Minta diskon ke kakak saya 125. Kakak saya bilang ke bosnya dibolehin. Terus kakak saya dikasih visi sama OB-nya itu. Gimana itu, Ustaz? Risuah kakak Anda dapat. Terus disuruh bikin bonnya itu juga harga 150 untuk dikasih ke kantornya. Kakak Anda sudah dapat risuah juga membantu si OB membuat haram. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Ya, satu lagi dari ibu-ibu. Subhanallah. Sebentar, Ivan, ya, ini penting bagian dari hidup kita ini. Banyak orang terkadang kondisi yang Allah berikan kepada dia di dalam kesusahan atau kesempitan hidup terkadang membuat dia berbuat semena-mena dengan alasan hidupnya susah. Dengan alasan begini dan begitu. Sehingga banyak syariat Allah mereka langgar. Dalam kondisi seperti ini makin susahlah hidupnya. Ya. Dia belum berbuat dosa saja sudah susah hidupnya. Sekarang membuat dosa lagi makin tambah susah. Ya, jangan kesusahan tadi menjadikan alasan untuk Anda untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang diingatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jangan keterlambatan rezeki Anda membuat Anda untuk antaktima ma'asillah, untuk membuat Anda melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Teruslah meminta kepada Allah dan terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengangkatkan kesulitan hidup kita. Baik, terus. Ya, kita kembali kepada penanya akhwat. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan permainan seperti cerdas cermat atau permainan lain yang tidak ada hubungannya dengan olahraga dan yang menang mendapat hadiah baik secara per tim atau per orang? Hukumnya bagaimana ya, Ustaz? Sebentar, cerdas cermatnya pertanyaan tentang apa? Bisa secara umum atau seperti saya sampaikan, ya udah. Saya sampaikan, bila dia suatu hal yang berguna untuk dunia atau akhirat, ya, maka hukumnya masuk dalam perlombaan yang masyru'. Apa yang berguna seperti lomba hafiz Quran atau lomba ilmu keilmuan Islam hafal hadis Nabi atau lomba penulisan karya ilmiah di bidang ilmu syar'i untuk menyelesaikan kasus-kasus manusia, fenomena kehidupan dari tinjauan ilmu syar'i. Pemenangnya dapat hadiah, ini boleh. Atau sesuatu hal yang berguna dalam kehidupan manusia. seperti perlombaan di dalam ilmu pengetahuan, dalam matematika, berhitung, dalam pengetahuan alam, ya, yang berguna untuk manusia, maka boleh mendapatkan hadiah karena ini masyru'. Ya, adapun ini sering dalam kajian-kajian atau family gathering juga biasanya kumpul-kumpul yang ditanyakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupannya. Ya, seperti ditanyakan umpamanya siapa pendiri negara Uni Soviet. Mau tahu Anda mau tidak, berguna enggak dalam hidup Anda? Enggak atau tidak? Enggak tahu pun Anda susah enggak hidup Anda jadinya? Tidak. Anda tahu pun jadi baik hidup Anda juga tidak. Siapa presiden Amerika sekarang? Maupun siapa dia, Anda mau dikasih apa sama dia? Enggak ada kan hubungannya ya? Ya. Maka bila suatu hal yang tidak berguna untuk dunia dan akhirat Anda, maka ini tidak boleh mendapatkan hadiah. Terkadang dalam family-family gathering tadi pertanyaannya, siapa yang jam berapa Ustaz Arwani tadi datang? Dapat hadiah maunya dari panitia. Ini haram hadiah. Walaupun kajian. Walaupun hadiahnya buku harta haram. Karena ini tidak ada gunanya. Saya datang jam berapapun, apa untung dan ruginya Anda? Tidak ada kan ya? Tapi kalau pertanyaannya, coba sebutkan jenis perlombaan yang boleh mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah namanya buku harta haram. Ya, sebutkan dan betul boleh dapat. Karena ini bermanfaat bagi dia dunia dan akhirat sehingga dia tidak melakukan atau dia semangat untuk melakukan ketika dia tahu ini dibolehkan oleh syariat mendapatkan hadiah dalam hal ini atau ketika tahu bahwa syariat melarang dalam hal ini. Jelas? Jadi tidak semua perlombaan cerdas cermat, maka hati-hati Anda membuat umpamanya ini biasanya dalam kegiatan-kegiatan yang sedang ngumpul barang-barang untuk apa namanya refresh atau untuk menyegarkan kondisi keadaan, biasanya ada yang bertanya begini, begitu, begitu, ya ini gak ada gunanya. Boleh bertanya sekedar untuk refresh, boleh sekedar untuk ketawa-ketawa, boleh dengan syarat tidak dapat hadiah. Paham ini? Ya, kalau ditanyakan umpamanya kan ada hadiah, siapa nama moderator? Gak ada guna namanya dia bagi Anda. Maka dapat hadiah dalam hal ini tidak boleh. Atau kapan lahirnya Ustaz Irwandi? Tidak perlu Anda tahu lahirnya kapan. Atau kapan Ustaz Irwandi dapat program S3? Tidak ada gunanya itu bagi Anda. Jelas? Kalau sekedar untuk mengetahui pembaca, baca di biografi Ustaz, oh begini-begini. Tidak ada masalah, tapi melakukan perlombaan dapat hadiah dalam ini tidak boleh. Paham maksud saya ini? Karena ini sering dalam pertemuan-pertemuan family gathering atau kumpul-kumpul bareng-bareng ramai-ramai untuk memecah suasana agar tidak kaku, agar tidak agar nyaman, enak suasana, sering perlombaan-perlombaan seperti ini. Jelas ini kan ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang tapi dikasih. Kalau pertanyaannya bagus, umpamanya sebutkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, ada hadiah. Ini boleh dapat hadiah. Saya ingin contohkan. Tidak ada hadiah panitia? Belum ada. Enggak apa-apa, hadiah ada. Ada hadiah enggak panitia? Tidak ada hadiahnya buku harta haram. Silakan, tunjuk tangan. Bacakan ayat sampai akhir. Sekarang saya tanya tentu dari hafalan. Mushaf Ali. Oh, Mushaf Ali. yakfika hasbuka ya akhi. Antum boleh pilih, ada buku harta haram, ada mushaf. Mushaf lebih bagus kali ya. Enggak, saya enggak enak saja, masa saya bandingkan harta haram dengan mushaf firman Allah. Dua-dua firman Allah itu, atau udah banyak punya. Sudah banyak punya. Ini kalau enggak ambil dua-duanya. Ambil dua-duanya. Aduh. Ambil dua-duanya. Allah, ambil dulu, jatuh nanti deh. Jangan Al-Quran taruh di bawah, Al-Quran taruh di atas. Al-Quran taruh di atas. Al-Quran di atas. Allah berfirman. Ya, ini bagian sebentar, bagian dari adab kita dengan kalamullah. Jangan ada apapun di atas mushaf. Baik di rumah kita, dimanapun. Terkadang anak-anak kita enggak tahu, dia tak nyampingin pena atau apa, jangan. Ini kalamullah ya akhi. Pemilik langit dan bumi yang menciptakan kita semuanya. Baik, terus. Baik, Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari pembisat satu. Afwan Ustaz, ana pernah dengar di YouTube bahwa Ustaz pernah menyampaikan terkait hewan kurban. Bahwasanya hewan yang dibeli sebelum bulan Zulhijjah bukan termasuk hewan kurban, tapi seperti hewan biasa. Ini viral belakangan. Ya, hadisnya jelas. Iza dakhalal ashru wa arada ahadukum ayyudahi. Rasulullah mengatakan, bila masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang kalian ingin berkurban, ya, lalu Rasulullah mengatakan beberapa konsekuensinya. Dalam hadis yang lain, bila masuk Zulhijjah dan Anda sedang memiliki kelapangan rezeki, lalu tidak berkurban, ada sanksinya. Ya, ini semuanya dalam kata idza dinamakan dengan adat syarat, huruf syarat, berarti selain ini tidak ada konsekuensi. Ya. Maka kapan waktu Anda menentukan ini hewan sebagai hewan kurban? Anda mau beli setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, kemudian Anda besarkan. Ya. Anda beli umpamanya di bulan Ramadan kemarin. Masih kecil umur sapinya. Belum layak dikurbankan. Masih kecil umurnya, belum memenuhi untuk syarat dikurbankan. Walaupun niat ketika membelinya untuk kurban, tapi statusnya bukan kurban ini, karena belum masuk awal Zulhijjah dan belum cocok untuk berkurban. Tahun depan berarti sudah lewat satu Zulhijjah. Tahun depan sudah sampai umur untuk dikurbankan. Dan memang dari awal niatnya untuk berkurban, tapi apakah ini sudah terhitung kurban ini? Belum. Tapi masuk awal Zulhijjah tahun depannya, ya, masuk Zulhijjah diberitahukan oleh pemerintah Departemen Agama bahwa bila menetapkan, Departemen Agama menetapkan bahwa sekarang tanggal 1 Zulhijjah hari ini, jatuh pada hari ini. Maka hari ini Anda katakan, hewan saya ini, yang ini saya kurbankan pada tahun sekarang ini, pada bulan sekarang ini. Baru dia berubah menjadi hewan kurban, namanya bita'yin, dengan menentukan. Tapi niat yang pertama ketika niat beli, Anda beli umpamanya di Syawal atau di Ramadan atau di Zulqa'dah, walaupun niatnya untuk kurban, tapi belum terhitung kurban. Faham? Sama dengan Anda niat ingin berzakat. Anda ingin menyerahkan zakat Anda. Sudah terniat. Tapi apakah sudah dinamakan niat yang dengan demikian ini uang tidak boleh diotak-atik lagi? Tidak. Ya. Masih bisa Anda ambil, Anda ganti dengan uang yang lain. Tetapi bertemu Anda dengan mustahik, Anda cek, cocok. Kemudian Anda ingin serahkan. Pada saat itu ini niat yang menyertai perbuatan. Kalau yang tadi baru keinginan awal, biasanya para fuqaha menamakan dengan azam, masih cita-cita. Tapi kalau yang langsung dengan perbuatan, itu dia yang niat. Ketika itu, uang ini tidak boleh diganggu-gugat lagi. Anda nabung untuk haji umpamanya dari sekarang. Ya, tabungan haji Anda. Ini masih boleh diotak-atik atau tidak? Hah? Masih. Ya. Umpamanya sudah terkumpul, Anda mau berangkat NH plus. Berapa NH plus ini? 300 juta? Hampir, Sat. Hah? Lebih kurang, Sat. Kurang atau lebih? Lebih, Sat. Nah, di bawah itu berarti. Nah, Anda sudah mengumpulkan 300 juta. Berniat Anda ingin setorkan seminggu lagi untuk berangkat 2 tahun lagi atau setahun depan, mana yang paling cepat lah berangkat haji. Ya, qadar Allah, besok hari Anda butuh umpamanya anak sakit atau butuh kendaraan atau uang kuliah mendadak atau uang praktikum di luar perkiraan Anda atau butuh hal sesuatu. Ini uang sudah boleh Anda, masih boleh Anda gunakan untuk kebutuhan atau sudah jadi haji dia? Belum ada hubungan hajinya. Ya, kecuali Anda sudah langsung berangkat jalan kaki Anda menuju Mekah, itu ya sini uang sudah bisa diganggu. Tapi ini belum ada. Belum juga Anda setorkan. Walaupun masih tabungan dalam tabungan haji. Karena tabungan haji kan bisa ditarik kembali kan ya? Atau tidak? Iya. Paham? Itu yang saya maksud. Dengan maksud, bila Anda beli hewan sebelum Zulhijjah, tidak ada masalah. Tapi kapan dia berubah menjadi hewan kurban yang tidak bisa diganggu-gugat lagi? Di pertengahan tadi, umpamanya di pertengahan Zulqa'dah, qadar Allah, anak mau nikahan. Anda sembelih ini sapi. Boleh? Boleh. Tapi kalau sudah masuk Zulhijjah, Anda yang mau nikah. Tadi anak, sekarang Anda yang mau nikah lagi. Ah, daripada pesan rendang di mana-mana, mending sapi ini saya sembelih. Sudah haram Anda sembelih. Paham? Karena sudah masuk waktunya. Dan Anda sudah menentukan ini hewan untuk kurban. Maka statusnya sudah menjadi hewan kurban, bukan milik Anda lagi. Konsekuensinya apa? Hidup dan mati. Ini kalau hidup ya. Kalau mati tadi tidak ada pahala kurban. Kalau mati sebelum Zulhijjah, Anda beli di bulan Syawal, di Zulqa'dah mati dia. Wafat dia, dipanggil oleh Allah. Hah? Dapat pahala kurban? Tidak. Tapi masuk Zulhijjah dan sudah ditentukan dan katakan cocok semua kriteria hewan kurban ada pada hewan ini. Tapi qadar Allah, mati dia. Anda sudah mendapatkan pahala berkurban. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sudah jelas sekali jawaban dari beliau terkait ada ceramah yang di YouTube didengarkan beberapa ikhwan, dan ini jawaban klarifikasi dari beliau sudah sangat jelas sekali, alhamdulillah. Baik, untuk penanya yang berikutnya, silakan dari ikhwan, kami mengangkat pertanyaan langsung. Kami utamakan pertanyaan langsung dari, ya silakan. Langsung aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang bekerja di perusahaan jasa kontraktor, Ustaz. Nah, setiap jasa kontraktor ini kan ada di beberapa tempat gitu, Ustaz. Di beberapa tempat itu dia kerja di bagian keuangannya. Di beberapa tempat itu kadang ada buka cabang baru itu membutuhkan pembukaan rekening bank baru gitu, Ustaz. Banknya konvensional. Hukumnya gimana, Ustaz? Ulangi, Anda bagian keuangan. Ya, seseorang bekerja di bagian keuangan. Seseorang, bukan jasa Anda. Jasa pertambangan. Ya, dan dia disuruh oleh atasannya untuk membuka rekening bank konvensional untuk perusahaan tadi. Betul, Ustaz. Ya, berarti dia yang mendatangani semua akad ribanya dengan bank tadi. Betul, Ustaz. Betul. Dapat dosa apa tidak? Dapat dosa, Ustaz. Ya, pasti. Namun, kan kalau perusahaan itu kan untuk transaksinya pasti membutuhkan jasa perbankan gitu, Ustaz. Iya, tapi kenapa harus yang perbankan yang haram? Kan ada perbankan yang halal. Karena di beberapa tempat pedalaman itu jarang sekali ditemui yang udah syariah, dan perusahaan memang perusahaan masih konvensional. Yang syariah, kebutuhannya di pedalaman apa? Transaksi, Ustaz. Terima uang dan keluar uang untuk gaji gitu. Terima uang dan keluar uang untuk gaji. Gak bisa pakai bank syariah di daerah tadi? Gak ada, Ustaz. Yang ada hanya bank riba saja? Betul, Ustaz. Kalau terima uang cash, perlu bank gak? Perlu, Ustaz, tapi regulasi dari perusahaan memang tidak memberikan uang tunai. Berapa jarak bank syariah dari tempat mereka tadi? Kalau setahu saya nggak ada, paling dekat aja itu 2 jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam. Itu ke bank konvensional, kalau bank syariah belum pernah bertemu. Di mana tempatnya ini? Di daerah Sanggata. Sanggata. Kalau tidak, kantor pos ada nggak di situ? Ada, Ustaz. Udah, bisa gaji mereka ke kantor pos? Ya bisa lah. Bisa, Ustaz. Kantor pos aja sekarang menerima transfer dari seluruh dunia. Kantor pos ada pertambahan? Enggak. Anda buka rekening di kantor pos, nol pertambahannya. Iya atau tidak? Kenapa juga Anda dukung bank riba ada yang halal? Jelas, Afi? Jelas, Ustaz. Ya. Jadi katakan ke perusahaan Anda, ini 2 jam jaraknya, kantor pos berapa menit? Sama, Ustaz. Karena pasti ngambil yang jarak paling dekat bank. Tidak. Di Indonesia, kantor pos itu malah ada yang terapung. Oh. Bank nggak pernah ada yang terapung. Setahu saya seperti itu. Saya pernah memberikan pelatihan di kantor pos pusat Indonesia di Bandung, karena mereka ingin membuka salah satu produk mereka, jual beli emas, tabungan emas. Setelah saya sampaikan, mereka mengatakan banyak bank-bank besar di Indonesia itu untuk kebutuhannya mereka menggunakan jasa kantor pos. Bank pun menggunakan jasa kantor pos. Karena kantor pos tadi ada, bahkan di atas air pun ada, di atas udara mungkin belum ada. Kantor pos terapung. Dan kata mereka, rekening kita tidak ada pertambahan bunga, Ustaz. Karena mereka bukan jasa lembaga keuangan. Lebih baik itu. Dan bisa diantar ke rumah malah kantor pos, kan ya? Anda kan tadi ingin mengatakan darurat. Kan itu kan intinya. Saya katakan darurat itu bila tidak ada pilihan. Sekarang pilihannya ada dan bahkan lebih baik. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut memang mengharuskan menggunakan, tetap membuka di bank konvensional tersebut. Suruh dia yang datang tanda tangan. Oh, berarti kalau misalnya. Bos, kamu yang tanda tangan, saya mau masuk neraka, bos. Kalau untuk penandatangan sih memang tidak, Ustaz, itu manajerial. Tapi untuk menyiapkan segala sesuatunya ini. Suruh dia juga nyiapin. Saya nggak mau nyiapin sesuatu untuk ke neraka. Berarti kalau misalnya hal tersebut bisa dihindarin, berarti untuk. Kenapa Anda nggak bisa menghindarin? Anda emang dipaksa oleh atasan, enggak kan? Memang job deskripsinya memang harus. Jobnya ini job haram, harus Anda tinggalkan. Anda kan ciptaan Allah, bukan ciptaan mereka. Tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada manusia. Mereka berhentikan Anda hari ini, besok kalau Allah mau memberi Anda rezeki, Anda temukan di bawah tempat tidur Anda emas 5 kilo. Kenapa Anda ketawa? Allah memberikan rezeki bagi Anda mudah. Bukankah Rasulullah pernah ditawarkan Bukit Uhud menjadi emas? Hah? Bukit Gunung Tiamah menjadi emas. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Cukup, akhi. Allah berbarik. Yap, penanya terakhir barangkali dari ibu-ibu. Ya. Yang terakhir dari ibu-ibu. Maaf ya. Jika ada, kalau tidak ada silakan. Ada dari ibu? Ada. Ada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tempat ana setiap tahun kan di lingkungan itu dimintain iuran 50.000 untuk acara Agustusan. Lalu bagaimana cara kita menjelaskan bahwa kita tidak mau ikut membayar iuran tersebut? Tidak mau nanti Anda dianggap tidak NKRI atau anti Pancasila. Anda katakan saya tidak anti, tapi acara kalian banyak yang haram. Coba berikan kepada saya mana perlombaan anak-anak hafal Quran walaupun juz 30. Kalau ada yang itu, saya beri hadiah untuk juara 1 5 juta, juara 2 3 juta, juara 3 1 juta. Semoga aja anak-anak juara 1 sehingga 5 juta selamat. Jelas ibu? Jelas. Satu lagi. Hak kita nggak untuk tidak ikut serta dalam perbuatan yang haram. Dalam agama kita haram. Iya atau tidak? Karena kan negara melindungi hak beragama kan ya? Iya atau tidak? Iya. Iya. Bukankah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Betul itu? Betul. Saya sudah lama nggak apa sila. Insya Allah betul ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu intinya berarti negara melindungi setiap ibadah yang dilakukan oleh warga negara tadi sesuai dengan agama. Agama kita Islam mengharamkan kita ikut andil dalam perbuatan yang haram, perlombaan yang seperti yang kita jelaskan tadi. Tetapi kalau dianggap kita tidak ingin sama sekali ikut dalam memeriahkan, nanti mungkin akan panjang kisahnya. Lebih baik Anda katakan mana yang halal, apa yang halal ibu? Lomba hafal Quran, cerdas cermat ilmu keislaman, ilmu fikih, hadis, atau hal tafsir, saya bayar hadiah juara 1, 2, dan 3 nya. Ya Ustaz. Ya, Allah. Satu lagi boleh Ustaz? Ya boleh, silakan. Setiap bulan juga dimintain iuran 10.000. Nah, sebagian uangnya untuk dana sosial, sebagiannya lagi untuk koperasi simpan pinjam. Jadi misalnya ada yang pinjam 200, nanti ada uang administrasinya 5.000, jadi ngembalikannya 205. Jadi yang 5.000 itu termasuk riba atau sebentar, gimana? Administrasi ini kalau pinjamnya 1 juta berapa administrasinya? 5.000 juga? Iya sih Ustaz. Tapi pas di pinjam 10.000 juga administrasinya 5.000 juga? Iya sama. Jadi meskipun 100.000, 200.000 tetap administrasinya 5.000. Tapi pas di lembaran dikasihkan ke setiap warga, itu ada juga yang bayar 10.000, ada juga yang bayar 15.000. 5.000 ini imbalan administrasi apa? Maksudnya ada surat menyurat atau ada yang di print atau apa? Enggak ada, cuman untuk pemasukan aja di situ ya, nanti. Berarti kan ini laba. Okay. Kalau umpamanya bayar materai, biaya ngetik kertas atau biaya apa namanya? Ngeprintnya tanda tangan. Ini kan butuh biaya real. Iya. Kalau biayanya pas memang 5.000 tanpa ada kelebihan keuntungan, hukum asalnya boleh. Tapi kalau buat mereka katanya buat keuntungan, nanti keuntungan. Kalau keuntungan riba namanya. Administrasi hanya sekedar kedok. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Tapi anak sudah pernah menjelaskan kalau itu karena mereka bilang keuntungan, saya jelaskan itu riba. Terus? Lalu anak yang nggak mau ikut lagi. Katakan kepada mereka, Anda tidak ikut, Anda selamat dari riba. Tapi yang lainnya, warga yang lain tentu berbuat riba. Karena riba itu, karena sebuah dosa besar dia, ya, Anda selamat belum tentu kemudian kampung Anda selamat dari murka Allah. Karena Rasulullah mengatakan idza zahara zina wal riba fi qaumin faqad ahallu bi azabin min Allah. Bila riba dan zina dalam satu kaum sangat tampak, maka siap-siaplah karena mereka dengan perbuatannya ini mengundang azab Allah. Bila azab Allah turun, gempa umpamanya, apakah rumah Anda tidak kena gempa, yang lain kena gempa? Tentu kan tidak. Allah tidak mengazab hanya yang berbuat riba saja, semuanya akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman nanti akhirnya berbeda, yang ini karena dosa, ini tidak. Tapi musibah datang mengenai semuanya. Agar tidak terjadi dan dapat dapat pahala, minta mereka untuk menghentikan administrasi ini kalau memang itu adalah sebagai keuntungan. Ya, kan lebih sangat sosial, kan tujuannya kan sosial kan ya, bukan mau bisnis Anda. Kalau tujuan sosial ngapain dapat untung, dapat laba segala macam. Ya. Bahkan ada salah satu perusahaan di Bekasi, ya, ketika mereka bertanya tentang bagaimana mengelola sebuah koperasi karyawan menjadi syariah, lalu teman-teman di kantor menunjukkan caranya dan mengajarkan mereka buka usaha dagang, jual beli, sewa menyewa. Alhamdulillah mereka bisa menyediakan anggaran. Saya dengar langsung persaksian mereka di depan waktu ada pertemuan dengan salah satu lembaga keuangan syariah, bisa menyediakan dana sebanyak 2 miliar untuk simpan pinjam tanpa ada pertambahan. Hah? Mau pinjam 1 juta, 5 juta, 10 juta, 30 juta tanpa pertambahan. Itu dananya ada 2 miliar. Dapatnya dari hasil keuntungan usaha tadi, sebagian dijadikan untuk dana simpan pinjam tanpa ada pertambahan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Dari murkanya. Amin. Dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Orang-orang yang mencintai kita dan kita mencintainya. Amin. Untuk diselamatkan dari azab Allah azza wa jalla. Tentunya dengan kita mengajak diri kita dan mereka untuk selalu taat kepada Allah azza wa jalla dan meninggalkan dosa kepadanya. Orang dalam perbuatan yang orang menganggapnya suatu hal yang biasa. Allahu li taufiq wa sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah hadirin dan hadirat yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kajian sore kita dengan Dr. Al-Ustaz Dr. Tirmizi, Erwandi Tirmizi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada beliau sehingga pada bulan berikutnya kita bisa dipertemukan lagi untuk membahas kajian di buku yang sama. Mudah-mudahan kita pun diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam menuntut ilmu, dan semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini dapat kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum da'wana. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.